بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوان الدين عزكم الله، setelah berikutnya dari sebab-sebab munculnya radikalisme, sebab yang keempat adalah musahabatul asrar wal munharifin, bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang jelek dan orang-orang yang menyimpang. Persahabatan dalam Islam memiliki pengaruh yang sangat besar. Agama seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tusahib illa mu'mina, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang yang mukmin. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Barakallahu. Sehingga persahabatan itu, pertemanan itu memiliki efeknya, memiliki dampaknya. Di antara sebab munculnya radikalisme dan semisal itu ketika persahabatan tadi tidak diperhatikan. Dia bersahabat bersama dengan orang-orang yang jelek atau orang-orang yang memiliki pemahamannya menyimpang. Dari persahabatan itulah dia akan kena. As-sahib sahib. Kata pepatah Arab, sahib yang namanya sahabat, sahib selalu menyeret. Kalau persahabatannya dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang menyimpang, maka lambat laun dia akan menyimpang sama kayak sahabat dia tadi. Bersahabat dengan orang-orang yang punya pemahaman sesat, lambat laun dia akan menyimpang pula. Maka tolong perhatikan baik-baik bab satu ini, terutama orang-orang tua yang mengurusi anak-anaknya, yang mengurusi pemuda-pemuda kaum muslimin. Perhatikan persahabatan mereka. Jangan sampai bersahabat dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Apalagi bersahabat dengan orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Hati-hati. Itu semua akan membuat dia terjerumus di dalam radikalisme, ekstremisme. Sehingga solusinya, bersahabatlah dengan orang yang baik-baik, musahabatul akhyar, bersahabat dengan orang yang muslim, yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa, yang jelas ideologinya, yang jelas pemahamannya, yang lurus di atas siratul mustaqim. Asbab yang berikutnya adalah al-ghulu. Sebab yang berikutnya yang memunculkan radikalisme adalah al-ghulu, sifat atau sikap hulu, melampaui batas dalam beragama atau dalam beramal. Ikhwan bin Azzaqumullah, Islam yang diajarkan Rasulullah SAW itu memiliki hudud, batasan-batasan, aturan-aturan. Barang siapa yang melampaui batasan tadi namanya hulu, melampaui batas-batas syariat. Hulu ini barakallahu fikum umum, ada melampaui batas dalam perkara akidah ekstrim, dalam berakidah sesat akidahnya. ada yang hulu dalam perkara ibadah, sampai terjerumus dalam ritual-ritual yang menyimpang, atau hulu dalam perkara muamalah, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, dan semisalnya. Ini jauh-jauh hari sudah dikecam oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, iyyakum wal ghulu, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Waspadai oleh kalian sifat ghulu melampaui batas, sebab orang-orang yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap melampaui batas, ghulu. Sehingga dalam beragama harus pas sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Jangan kurang, jangan lebih. Pas sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah dalam semua aspek kehidupan kita. Barang siapa yang kurang atau melampaui batas, maka dia akan terjatuh dalam radikalisme. Barakallahu. Sebagian pihak hulunya bukan terkait dengan masalah pemahaman, tapi dalam perkara-perkara ibadah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada sebagian sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in mendatangi rumah istri-istri Nabi, ingin bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikasih tahu, mereka menganggap terlalu sedikit. Taqalluha, mereka menganggap sedikit sekali. Mereka mengatakan itu Rasulullah, Rasul sudah diampuni dosanya. Nah, kita siapa? Akhirnya mereka pun melakukan janji setia, mengucapkan statement dalam rangka untuk bersungguh-sungguh dalam perkara amal, namun justru terjatuh dalam perkara hulu. Yang satu mengatakan, la aku manal layla wala anam, aku akan qiyamul lail semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang lain mengatakan, la sumannan nahar wala uftir, aku akan puasa di siang hari, tidak akan pernah berbuka. Yang lain mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa, kalau saya tidak mau menikahi wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Sampailah itu khabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lu mengatakan, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza, kalian yang mengatakan demikian. Sungguh demi Allah, inni la'atqakum lillah wa akhsyakum lillah, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian, yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Walakinni aqumu wa anamu wa asumu wa uftir wa adzawujun nisa, saya qiyamul lail, saya juga tidur, saya puasa, juga berbuka puasa, dan saya pun menikahi kaum wanita. Belum menegaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka sikap ghulu, imma ifrat atau tafrit, kurang dari batas syariat atau melampaui, melebihi ghulu dari batas syariat, itu semuanya sebab terjadinya radikalisme pada seseorang. Barakallahu fikum, tergantung hulunya masing-masing. Hadza huwa. Ini beberapa asbab khonatina azakumullah munculnya radikalisme. Adapun solusi secara umum, solusi secara umum untuk menangkal radikalisme dan semisalnya ialah at-ta'sil fil ilmi syar'i. At-ta'sil fil ilmi syar'i, membuat pondasi yang kuat pada jiwa kita masing-masing dengan mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama yang dibangun di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini kunci utama untuk mengikis radikalisme pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Al-ilm. Maka kita harus, barakallahu fikum, sekali lagi menyemarakkan ilmu ini, memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar supaya mereka punya semangat di dalam mengkaji ilmu agama dan dengan rujukan yang benar Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Yang kedua, solusi yang kedua barakallahu fikum ialah al-wubuh was-sarahah, terang-terangan, jelas dalam menyampaikan sebuah istilah atau sebuah bimbingan. Yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah sesuatu yang jelas-jelas bimbingan Islam, yang jelas-jelas bimbingan sunnah dengan lafaz-lafaz yang syar'i, lafaz Quran dan lafaz hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan mendidik umat dengan bahasa-bahasa global, radikalisme, terorisme, ekstremisme global. Baru jelas ketika diterangkan dengan Islam. Apalagi mendidik umat dengan bimbingan-bimbingan yang salah, dengan bimbingan-bimbingan yang menyimpang. Ini semua sekali lagi sebagai akar radikalisme. Jelas, gamblang. Ini ayat, ini hadis, keterangan para ulama, ini bimbingannya, ini Islam, ini sunnah, sampaikan, amalkan. Insyaallah semua akan gamblang, semuanya akan jelas, dan semua itu barakallahu fikum akan menyelesaikan permasalahan radikalisme yang ada. Yang ketiga, pentingnya ta'awun al-birru taqwa, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, untuk memberikan penjelasan kepada kaum muslimin tentang mara bahaya radikalisme ini. Bersinergi antar muslimin, antar para da'i, bersinergi dengan aparat yang berwajib, dengan pemerintah, kita bersama-sama menanggulangi radikalisme ini, tentunya dengan bimbingan Islam. Ta'awun, perlunya ta'awun al-birri wa taqwa. Yang berikutnya ikhwan adalah ad-da'watu ilallah, pentingnya menyisingkan lengan batu, bersungguh-sungguh untuk berdakwah kepada Allah, mengajak umat Islam, mengajak kaum muslimin dengan dakwah yang mulia ini kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Islam yang benar. Sebarkan dakwah, sebarkan dakwah, dakwah sunnah, dakwahul haq, sampaikan yang hak kepada kaum muslimin, dan beri mereka peringatan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada secara berkala, sesuai dengan waktunya masing-masing, dengan sikonnya masing-masing, dengan hujjah yang qawiyah. Barakallahu fikum. Sehingga insyaallah ta'ala jiwa kita, diri kita akan selamat dari itu semuanya. Dan dengan poin-poin tadi kita akan berupaya menyelamatkan orang lain, menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan bahkan seluruh bangsa dan negara kita dari radikalisme atau terorisme atau ekstremisme, bahkan mungkin separatisme dan segala macamnya yang semua bertentangan dengan bimbingan Islam yang begitu mulia. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah, secara global hal-hal yang perlu diingatkan terkait dengan yang namanya radikalisme. Sebagai penutup, perlu diingatkan ikhwan fillah azakumullah, dengan bimbingan dan batasan pandangan Islam terkait dengan radikalisme, maka kita bisa menyimpulkan radikalisme segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Islam, dan radikalisme itu tidak fokus pada tindak kekerasan. Ada radikalisme pemahaman ideologi sesat yang dikampanyekan dengan cara kekerasan, itu umumnya radikalisme. Namun jika ikhwanul muslimin, ada pula ideologi pemahaman yang menyimpang yang dikatakan radikal dalam Islam, namun disampaikan dengan cara damai, dengan cara lemah lembut. Ini ketika dia sesat, dikatakan menyimpang, maka juga disebut dengan radikal, walaupun dengan cara yang damai, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Ini terancamkan baik-baik. Sebab masyarakat kita, radikalisme itu selalu diidentikan dengan kekerasan. sehingga semua yang aromanya keras-keras radikal. Ini salah kaprah. Radikalisme itu mengacu pada penyimpangan paham dia, sesatnya ideologi dia. Dengan kekerasan parah keadaannya. Dengan tanpa kekerasan juga dikatakan sebagai radikalisme, ekstremisme. Barakallahu fikum. Tanwin yang berikutnya, mau tidak mau harus sampaikan ya khairan jazakumullah. Dewasa ini sekarang ini barakallahu fikum, istilah radikalisme sudah mulai belok. Seperti yang saya terangkan tadi ya, Pak. Sekarang ini diopinikan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, orang-orang yang menyuarakan kebenaran dan terang-terangan membongkar penyimpangan-penyimpangan yang sesat, dikatakan sebagai radikal. Ketika orang berbicara membongkar penyimpangan-penyimpangan syiar Rafidhah, yang membongkar dikatakan radikal. Syiahnya dikatakan lemah lembut. Ini perkara yang keliru. Ketika membongkar bahaya komunis, yang membongkar radikal, komunisnya dikatakan lemah lembut. Ini salah kaprah. Salah kaprah. Radikal ketika dikatakan sesat. Dengan cara damai dia menyampaikannya, atau dengan cara kekerasan. Dan orang yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan kepada umat Islam penyimpangan sekte-sekte yang berbahaya, sekte khawarij, jamaah takfir, sekte teroris, atau syiar Rafidhah, atau komunis, atau semisalnya, itu semuanya bukan namanya radikal. Dia sedang melaksanakan ibadah besar, ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat tolong dicamkan baik-baik. Sekarang ini mereka membalikkan keadaan. Orang Syiah Rafidhah membalikkan keadaan. Yang anti Syiah radikal. Bayangkan yang anti Syiah radikal. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemutar balikan fakta. Barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan sampai salah dalam memahami ini semuanya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, pertanyaan langsung menohok ini. Siapa saja tokoh-tokoh radikal di negeri ini? Ya semuanya sesat. Nah, tokoh-tokoh yang ditokohkan dan dia adalah tokoh-tokoh yang sesat dari bimbingan Islam dan Sunnah, maka dikatakan radikal. Tokoh-tokoh Syiah radikal, tokoh-tokoh Khawarij radikal, tokoh-tokoh Jin radikal. Barakallahu fikum. Tokoh-tokoh kelompok-kelompok yang menyimpang sesat dikatakan kelompok radikal. Tokoh-tokoh radikal barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya bagaimana bentuk baiat kita kepada presiden? Apakah dengan kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu? Masya Allah. Ada baiat ya, Pak. Baiat tata caranya dalam hukum-hukum fiqh syar'i ada beberapa cara. Yang pertama dengan musofah, jabat tangan. Antum jabat langsung tangan penguasa dan engkau membaiat dia. Umumnya baiat untuk mendengar dan mentaati. Atau penguasa yang melafalkan baiat. Penguasa membaiat rakyatnya untuk mendengar dan mentaati penguasa. Jadi kamu jabat tangannya, kamu mengatakan ubayyuka ala sam'i wa ta'ah. Aku baiat engkau untuk mendengar dan mentaati dirimu dalam perkara kebaikan. Yang kedua, dengan kalam, bidun musafah, dengan ucapan saja dengan tanpa jabat tangan. Yang ketiga, dengan cara menulis surat. Nah, dikarenakan jauh gak mungkin sana, menulis surat, risalah yang mengisikan, yang berisi mengakui sang penguasa sebagai pemimpin negeri ini. Atau yang terakhir, ikrar fil qalb. Dan yang paling akhir, yang paling memungkinkan dilakukan oleh kaum muslimin di negara Indonesia ini. Hatimu mengikrarkan kalau penguasa ini penguasa kamu. Presiden sekarang penguasa kamu. Kamu yakin itu. Kalau kamu wujudkan dengan amaliyah, kamu dengarkan, kamu taati dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, cara kita dikarenakan negara kita tidak mengenal istilah bai'at dan segala macamnya dengan cara ikrar. Ketika antum mengikrarkan, mengakui Presiden Joko Widodo sebagai presiden kamu, sebagai penguasa kamu, kamu dengarkan yang muta'ati, itu namanya bai'at. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Seandainya Indonesia dikuasai Syiah, apakah kita boleh memberontak? Masya Allah. Tolong jangan berandai-andai yang mengerikan. La qadarullah, semoga tidak Allah takdirkan itu semuanya. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan bagi kita semua pemimpin-pemimpin yang muslim, pemimpin yang baik, yang saleh, dikasih bitanah salihah, barakallahu fikum, dan bagus pula dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tolong jangan berandai-andai yang mengerikan lah. Tapi kalau seandainya kalau seandainya la qadarullah Syiah Rafidhah yang menjadi penguasa kita, maka sikap kita sama seperti mensikapi orang-orang kafir. Dikarenakan Rafidhah, ingat Rafidhah, Syiah Rafidhah itu dinilai oleh para ulama sebagai kufar, orang-orang kafir, bukan kaum muslimin. Ketika mereka memimpin, maka sikapnya sama seperti mensikapi penguasa yang kafir. Apakah diberontak? Hukum asalnya boleh diberontak. Dikarenakan orang kafir tidak boleh menjadi penguasa muslim. Hukum asal. Apakah langsung? Jawabannya tidak. Harus melihat ketentuan-ketentuan yang ada. Para ulama menyebutkan ketentuannya adalah barakallahu fikum, antum memiliki al-qudrah al-mukafi'ah. Al-qudrah al-mukafi'ah, kemampuan yang sepadan dengan penguasa tadi. Punya kemampuan sepadan dengan penguasa tadi. Kemampuan personilnya, kemampuan persenjataannya dan segala macamnya. Dan yang kedua, al-maslahah rajihah. Maslahat pemberontakan rajih. Lebih dominan, lebih kuat daripada kita diam. Kalau satu tidak terpenuhi, maka tidak diberontak. Sabar menghadapi kondisi yang ada. Semoga Allah segera wafatkan penguasa tadi. Mustarihun wa mustarahun. Barakallahu fikum. Naam ya. Wallahu a'lam. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Barakallahu fikum. Kalau terjadi, na'udzubillah min dzalik. Kondisinya nanti antum akan merasakan laqadarullah, laqadarullah. Merasakan pembantaian seperti yang dirasakan rakyat Suriah. Itu penguasanya Syiah Nusairiyah, Syiah Rafidhah kebatinan ekstrim, namanya Nusairiyah, yang meyakini dia sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Itu tadi ekspos dari media. Itu pembantaiannya itu melebihi ISIS. Yang jadi korban ratusan ribu nyawa yang melayang. Yang sikat dan dibantai orang-orang Sunni. Orang-orang Sunni, hati-hati. Yang mengaku sebagai ahlu sunnah, sunni, aswaja, dan semisalnya akan jadi korban mereka. La qadarullah. La qadarullah, semua mengatakan jadi barakallahu fikum. Tadi secara fakta atau secara yang ada, ketika mereka berkuasa, yang pertama kali dibantai sama mereka, orang-orang sunni. Orang-orang sunni. Itu terbukti di Suria. Barakallahu fikum. Itu ada aswaja yang ada. Itu nanti ekspos, dikarenakan media-media yang ada ini media-media yang ya begitulah. Allah minta. Ketika anda tahu hakikatnya, lebih kejam daripada ISIS. Itu ISIS sudah sangat kejam. Mereka lebih kejam. Allah minta. Apakah pajak termasuk perintah penguasa, termasuk yang maksiat atau bukan? Kalau yang ini enggak mungkin terelakkan. Antum mengelak juga bakal dihitung. Hah? Gitu ya? Ya, sudah antum berikan sih. Ini mimma ta'umu bihil balwa, sesuatu perkara yang enggak mungkin terelakkan. Barakallahu fikum. Bayar pajaknya, barakallahu fikum. Nanti yang berdosa yang menanggung dosanya orang-orang yang mengilzamkan pajak tadi. Dalam Islam ya, soalnya tidak ada yang namanya pajak. kaum muslimin sedikit pun tidak dikenakan kewajiban bayar pajak. La pajak rumah, pembangunan, wala pajak bumi, pajak tanah, wala pajaknya mobil, wala syekh. Tidak ada. Pajak itu hanya diambil dari orang-orang kafir. Barang-barangnya orang kafir masuk, kasih pajak. Rumahnya orang kafir, kasih pajak. Dan mereka membayar jizyah, upeti pada kaum muslimin. Hanya mereka. Muslimin tidak sedikit pun ditarik yang namanya pajak. Tapi gimana lagi? Di negara kita diterapkan yang demikian dan tidak mungkin terelakkan. Anda mau ngelak ya nopo. Ya apa ya? Dihitung. Mestinya tadi cuma bayar 7.500 rupiah bangunan kamu satu gedung itu. Anda biarkan numpuk tahu-tahu 30 tahun namanya tagih. Kalau enggak sita. Berapa? 70 juta. Nah, iya kan. Salah dewe. Sehingga bayar sudah. Dalam kata antum ngamri bayi kondisi yang ada, yang dosa yang mengilisankan. Di perkara-perkara yang enggak mungkin terelakkan, lakukan ya. Barakallahu. Sudah semuanya. Tahu-tahu ada yang tanya masalah jud. Jud, tahu jud? Oh, itu nggak tahu jud ya? Iya, kok tanya lagi ya? Tahu-tahu sudah gamblang, wow deh. Ah, kayak terangnya matahari. Fitnah apa yang terjadi pada jud? Sehingga dia menyimpang. Apakah dia khawarij? Ini wah deh kan, boleh dibahas lagi orang lagi. Tahu jut? Mas gitu ngerti antum, boleh dibahas lagi. Nah, ada rasul mubtadi. Barakallahu Syekh Ubad al-Jabiri hafizallah sudah terang-terangan melayangkan risalah yang berisi tentang di ada rasul mubtadi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Apa sudah? Gak ada yang tanya, itu dua kemungkinan. Yang pertama imam gak paham, yang kedua mungkin sangat paham. Semoga yang kedua kemungkinannya barakallahu fikum. Bagaimana ketaatan kepada penguasa yang kafir? Barakallahu fikum. Jawabannya tadi ya ikhwan. Jawabannya tadi. Sekarang bagaimana kalau penguasa daerah, bukan penguasa pusat, penguasa daerahnya penguasa kafir? Langkah pertama kita mengajukan aspirasi kita kepada pihak yang berwajib, minta supaya diganti. Nah, yang muslim pak. Kalau gak memungkinkan ya sudah, kita meyakini kekufuran dia dan kita hanya mentaati dia dalam masalah amah, maslahat umum saja. Ada kemasitu. Alhamdulillah daerah juga ya kan, dia masih ada atasan di atasnya dia. Kita mandang atasannya bukan memandang dia. Para kelompok. Tetapi dengan masalah umum, masalah amah, kita tetap melaksanakan aturan-aturan yang ada. Tapi ketika terkait dengan urusan-urusan keagamaan, tidak. Muslim punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain sama ini Rafi Waul dan segala macamnya. Yang bagus itu jangan Rafi Waul, kafir memang mereka itu. Bagaimana kalau penguasa kita itu dari kalangan Hizbiyyin? Ya, gimana penguasa kita dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari kalangan Tahririyin, dari kalangan Sururiyin, didengarkan, ditaati atau tidak? Jawabannya diam. Tuh kan, jadinya itu ragu-ragu ini ngomongnya nih. Selama ini memang ada kaum muslim yang mengganjal kita, sholat yang gak mungkin dikati. Gitu ya, enggak, tetap. Selama mereka muslim, didengarkan dan ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Yang kedua ya Pak, kalau posisi dia sudah sebagai waliul amr, tidak mungkin bagi antum untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan dia dengan menyebut namanya. Tidak boleh. Kenapa? Dia sebagai waliul amr tidak boleh menghujat dan membongkar penyimpangan dia di halayak ramai. Yang memungkinkan antum sebutkan penyimpangan secara umum. Bantah dengan ilmiah penyimpangan-penyimpangan tadi. Dengan cara menyebut nama. Ini sesuatu yang tidak diperhatikan oleh as-salafiyun muzayyafun. Al-mutasaffirun bis-salafiyah walaupun bis-salafiyah. Nah, yang ingin tadi kita sini ya. Lupa dengan satu ini. Dikarenakan saking bencinya dan tidak cocok dengan si fulan. Entah dia seorang waliul amr ataukah bukan, yang penting dia fulan kami tidak suka. Ada khatir jidan. Dan sebuah penyimpangan melahirkan penyimpangan yang berikutnya. Ahlus sunnah di atas kaidah ini. Kita diperbolehkan untuk menghinakan penguasa, mengusir penguasa selama dia muslim. Walaupun ternyata yang menjadi penguasa itu orang yang selama ini kita tidak suka. Selama ini yang menghadang dakwahnya, mengusui dakwahnya, tetap kembali pada kaidah as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan mentaati mereka dalam perkara ma'ruf, dalam perkara mubah, bukan dalam perkara maksiat. Dan sudah tidak bisa lagi membongkar penyimpangan-penyimpangan dia dengan menyebut nama fulan bin fulan ikhwani, tidak bisa. Loh, kenapa? Sudah menjadi wali amr, ketua MPR misal, ketua DPR misal, menteri misal, wali kota misal, tidak bisa. Yang memungkinkan adalah yang lain selain dia dari tokoh-tokoh penyimpangan yang konco-konconya dia yang bukan sebagai waliul amr, atau diingkari secara global, disebutkan kemungkarannya dibantah dengan ilmiah. Paham ya Pak? Itu yang membedakan antara selagi dengan mutasaddir selagi. Nah, yang mutasaddir yang mengimitasi itu mengaku-ngakunya sunni di atas sunnah dan salaf, tapi dapat duri sikat para penguasa yang ada dikarenakan tidak cocok atau yang membuat mereka geram selama ini. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala lam yastawab. Ada lagi yang lain cukup? Duh, masih ada waktu, tenang aja. Sudah apa cukup? Nanti ada lagi yang tanya. Insya Allah tidak tanya karena paham. Insya Allah ta'ala. Saya Ikhwan, dikarenakan tidak ada lagi pertanyaan diangkat. Barakalawikum. Sehingga di cukup sekian saja. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi bekal ilmu bagi kita semuanya untuk menghadapi fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nastaghfiruka wa nastaghfiruk. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين فضل وحفظكم الله.